Temeller oynayacağını. Bingon bir de. Ya. Kusuru bunu gece gece ne oynayacak. Ana çocuğun yaptığı bu bir ara var. Benim bir daha. Benim için Moğolatnya, Topetnya, Veretnya, Vekirnya, Kitapnya. Semua böyle. Daripada datu-datu kita. Orang yang kita. Ini anak cucunya. Ikut orang lain. Ikut pengaruh ulama yang lain. Gak bisa dijadikan ini. Bingung kata Ibu Ali. Ajar. Kalau orang yang berakal bingung itu wajar kata Ibu Ali. Dalam zat yang lain, Habib Ali menyatakan melasalat di tarik ahli sahayyan wadah. Saya buruan Nabi siru ala al-istiba'. Orang itu kalau enggak mengikuti jejak nenek moyangnya, sia-sia. Enggak dapat apa-apa. Saya enggak ngerti kita bahasa Inggris, bahasa. Misalnya, sia-sia ini. Saya misalnya, akidahnya lain, tak begitu salafnya ikuti orang lain. Akhirnya berubah. Janggutnya berubah, ucapannya berubah, sia-sia ini. Tidak ada nilainya. Karena itu Habib Ali menyatakan, siru alal istiwa, cucu Nabi. Tetap saja mengikuti salah kamu. Terus bertarian sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka itu keliling kemana-mana, membawa misi agama. Yang Islamkan di Indonesia, juga mereka. Yang Islamkan di India, mereka. Guru-guru besar, mereka. Itu di Kholi-Kholi juga, mereka semuanya. Karena itu ikuti juga mereka. Ikuti sahaja kamu. Nggak usah ikuti lainnya. Biar nggak sia-sia nilainya hidup ini. Ya maktah jahal, si mandan tersipir rijal, madri warawak dana kulin an ahli mal. Betapa jeleknya itu kebuduan. Turunan orang yang bagus, bodoh. Turunannya ulama, nggak ngerti. Turunnya aulia, kok malah teler setiap saatnya. Kok menjadi pecandu. Betapa jeleknya itu semuanya. Turunan orang yang bagus, tapi tidak mengikuti jejak. Dan kita ini sudah nggak bisa berpikir lagi. Cari jalan apa ya, apa kira-kira ini. Hampir semuanya udah menyimpang gitu. Semuanya menyimpang. Kadang-kadang karangan kitab-kitab yang dibaca oleh salafnya dicaci habis. Ada apa baca Bukhari? Ada apa baca Ihya? Ada apa baca itu? Ada apa baca ini? Siapa cara yang mikir? Dia kehilangan cara sudah. Kalau orang biasa yang berubah itu bisa diperbagus gitu. Tapi kalau yang orang dalam yang berubah, ini yang kesulitan nantinya. Karena itu, kita semuanya harus kembali kepada Nabi besar. Orang tua kita ini semuanya menguasai. Ya, kalau kita lihat ibadahnya, Masya Allah. Tidak ada mengguli ilmunya. Akhlaknya, itu pun mereka menyatakan aku nggak punya apa-apa. Ya Rabbi mana amal? Wakas bunatul zalal. Ya Allah, nggak punya amal anak ini. Ya Allah, banyak kesalahan aku ini. Begitu banyak amalnya. Kita ini nggak punya apa-apa ngaku-ngaku. Nggak punya lah ibadah, wala ini, wala anak. Siapa anak? Nih, anak sudah. Karena itu kita mohon kepada Allah, Allahumma la tahrimna khairan ma 'indak li syarri ma 'indana. Ya Allah, janganlah kebaikan yang ada pada dirimu engkau haramkan karena kejelekan yang ada pada diriku. Kita semuanya harus bisa menakar dan menimbang. Timbang, seharusnya kamu itu jadi apa? Timbang, seharusnya kamu itu jadi apa? Itu dia tadi ceritakan. Ada di Ihya. Ada seseorang ngesolehin. Dia lagi jalan naik keledainya. dari atas ada orang nyiram cerai tanah liat yang campur dengan air siram turun dari gudangnya sujud kemudian dibersihkan muridnya berpegang dengannya apa yang alhamdulillah orang seperti aku ini seharusnya dibakar oleh api turun dari langit membakar aku karena aku banyak dosa tapi Allah masih sayang dengan aku yang sampai dengan aku masih air dan kotor alhamdulillah kalau lihat itu gimana tidak begitu bagus amalnya tapi melihat dirinya sedang kekurangan lihat alladzi nasura ma atau wa gurubuhum wazirah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan sejarah daripada Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib. Ini adalah Syekh. Daripada Musa Al-Khatib. Luar biasa yang takutnya sama Allah. Ulama besar, tapi tawaduknya luar biasa. Dari bentuk rupanya, diagapnya, kalau kamu melihat dia, kamu ingat para sahabat Nabi. Ibu sebutkan di kitab-kitab sejarahnya, mirip dengan piagatnya ini orang. Syekh Ahmad Bakar Al-Khatib. Nah, orang dulu itu luar biasa ya. Nah, seakan-akan gak pantas hidup di akhir zaman ini. Karena begitu, rusaknya ini zaman tapi ternyata masih ada. Nah, orang yang tidak terbawa. Tetap. Jangan yang wajib. Yang sunnah aja gak pernah ditinggal. Enggak. Jangan yang haram dilakukan, yang makruh nggak perlu dilakukan. Jangan yang makruh, yang mubah nggak mau. Kecuali menghasilkan pahala. Kecuali menghasilkan pahala. Seluruh waktunya. Untuk ibadah kepada Allah. Bahkan tidurnya aja diniatkan untuk ibadah. Makannya diniatkan untuk ibadah. Dengan orang dulu. Orang sekarang kan ya. Hidupnya dengan cara lupa. Kemudian udah merasa bagus. Karena itu. Kalau kepingin. Kita jadi orang yang benar, itu disalah. Tadi kan dikatakan al-mu'min bir'atul mu'min. Kalau kamu di hadapan kaca, kelihatan nanti. Mana kekurangan kamu? Oh, mata kotor. Kamu bersihkan. Oh, rambut gak rapi. Kamu sisir diri rapi. Oh, pakaian aneh ini kurang bagus. Oh, kamu rapikan pakaian kamu. Begitu kamu melihat orang mu'min yang soleh. Oh, ibadahnya begitu, kamu ikuti. Oh, akhlaknya begitu, kamu ikuti. Orang mukmin itu cermin bagi orang mukmin yang lainnya. Disebutkan cerita-cerita ini tujuannya supaya merangsang kita bisa mengikuti juga mereka. Mudah-mudahan, insya Allah, dijadikan orang-orang bisa mengikuti mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. ليس هذا بعجيب منك يا ضابي الكاسب يا شبيها بغضيب هزه ريح الجنوب تتناحى عن جنابي وهو ماء للغريب وتصافي من جفاني من بعيد وبريد بئس هذا الفعل وفاضل عنه للفعل الجميل واتق الرحمن واقل وعد انزال وبيل وتجنى كل مبطل وعربي وجهول واستغفر كل عليم وحليم ومسيب يرعى الله زمانا مر بك شعب عامل وتابع الله ليالين بين هاتيك المشاعر والمعاليك والمعاليك المشاهد والمعابد والمآثير. هل ترى عائشا تتغاضى عائدا لي عن قريبي؟ أيها الغمر المغفل لا تكن تتبع هواك واترك الدنيا الحقيرة واضطرها من ورعك واترك الأخرى الخطيرة واتبع من قد دعاك. خاتم الرسل الكرام نعم من خل حبيبي صلوات الله تمت بالودايا والعشيات تبلغ الهادي محمد المشفع في البريات والخلائق والأئمة بعده من خير سادات.